rumahku terpesona. Caranya sedikit terbuka, hati deg-degan memandangnya. Sesama sehitam dan rupini, laganya bagaikan di Madonna. Ini tak namanya sensasi, paham dada kemana-mana. Ha ha ha.